Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Naam. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-125 halaman 251 252 6. Nah, tadi kita membahas tentang sebelum maghrib baina isba'aini min asabi rahman, di antara jari, dua jari dari jari-jari Allah azza wajalla. Wa nahnu la nash'ur bi anna fi sudurina asabi'al lillahi haqiqatan, dan kita tidak merasakan di dalam kita tidak merasakan bahwasannya di dalam dada kita itu ada jari-jari dari Allah azza wajalla secara hakikatnya. Fa tabayyana anna ta'wilana sahihun, maka menjadi jelas ta'wilnya kita itu adalah yang benar. Ini menurut perkataan Mu'attilah, orang-orang yang meniadakan sifat Allah azza wajalla. Wa anna qawlahu, dan perkataannya adalah sabda Rasulullah SAW, baina isba'aini min asabi rahman, di antara dua jari dari jari-jari Allah azza wajalla. Ini kinayatan anil qudrati wasultati ala bani Adam. Ini sebagai bentuk kinayah, simbol. Anil qudrati, tentang kekuasaan, wasultati, dan ya, kudrah dan sultah itu sama, penguasaan. Ala bani Adam, terhadap bani Adam. Jadi ini menunjukkan bahwasannya baina isba'aini min asabi rahman, ini menunjukkan, menggambarkan, memberikan simbol tentang kekuasaan dan ke penguasaan Allah azza wajalla terhadap bani Adam. Fa ya qaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, di surat Al-Anfal 24. Anda bisa lihat Al-Anfal 24. Ya. Nah. Ini di surat Al-Anfal ayat 24 Allah azza wajalla berfirman, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ayat ke-24 ini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Naam. Nah, di sini jelaskan wa hadha kalam minhum laysa tahrifan. Ini perkataan dari mereka itu bukan tahrif. Bal huwa tahqiqun la syakka. Naam. Jadi bal huwa tahqiqun la syakka wa syubhatun qawiyatun, li'annahum qalu inna kultum in kultum bil haqiqati fala budda an nash'ura bi anna hunaka asabi'a qabidatan 'ala al qalbi fayakunu bayna isba'aini. Fa hadha kalam minhum laysa tahrifan, kalamnya mereka itu ya itu bukan bagian dari tahrif, bentuknya bukan tahrif. Bal huwa tahqiqun la syakka, ini adalah bentuk pentahkikan tanpa diragukan lagi. Wa syubhatan wa syubhatun qawiyatun, di sini syubhat yang begitu kuatnya. Li'annahum qalu, karena mereka mengatakan in kultum bil haqiqati fala budda an nash'ura. Kalau kalian itu, artinya di sini Mu'attilah itu berkata kepada ahlu sunnah wal jamaah, kalau kalian mengatakan bil haqiqati, secara hakikatnya, maka falabudda an nash'ura, maka kita itu harus bisa merasakan bi anna hunaka asabi'a, itu harus ada jari jemari qabidatan, ada qabidatan yang bisa menggenggam alal qalbi, terhadap hati, fayakunu baina isba'aini, maka ini akan menjadi di antara dua jari, ya hati itu akan berada pada dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan kepada mereka, orang-orang yang Mu'attilah. Jadi anak ulangi lagi. Orang-orang Mu'attilah mengatakan apa mas? Bahwasannya, ya, jari-jari Allah Azza wa Jalla itu bukan hakikinya. Itu hanya sebagai kinayah. Hanya sebagai simbol saja. Nah, karena apa? Kalau itu hakiki, bagaimana mungkin itu kita tidak merasakan jari-jari jemari Allah Azza wa Jalla di dada-dada kita yang menggenggam hati kita. Kita tidak merasakan apapun. Paham maksudnya di sini? Nah, ini adalah syubhat. Syubhatnya mereka. Nah, fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, la tanduru linnususi, jangan kalian itu melihat kepada nas, bi'aini a'war, dengan mata yang buta. Dengan mata yang buta. Maksudnya apa? Balinduru linnususi min kulli janibin. Namun lihatlah nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah itu dari seluruh sisi sudut pandang. Paham maksudnya di sini mas? Jadi jangan satu arah saja dan antum pun enggak paham di situ. Ya. Ya mas, jazakallah mas. Allahumma barik. Sanana daik. Nah. Fahal yalzamu min kawnil kulubi baina isba'aini min asabi rahman an talzama al-mumasata. Al-mumasata. So, antum lihat. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terhadap orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini kita membahas tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah, Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan. Nah, ini sekarang Allah Azza wa Jalla mempunyai jari-jari jemari. Nah, ini orang-orang Mu'attilah mengatakan Allah tidak mempunyai jari-jari jemari secara hakikinya. Kenapa alasannya? Karena kita tidak merasakan hati kita itu digenggam. Ya, kita di hati kita itu kita tidak merasakan bahwasanya jari-jari Allah Azza Jalla itu menggenggam hati kita. Sedangkan tadi ayat hadisnya dari Nabi Sallam, ya, kullu bani Adam baina, ya, baina. Itu artinya di sini adalah di antara baina isba'aini min asabi rahman. Hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza Wajalla. Nah, berarti itu kan ada dua jari, tapi mereka mengatakan bukan jari yang hakikinya, karena kita tidak merasakan apapun dari jari-jari Allah Azza Wajalla. Nah, dan ini syubhatnya mereka. Nah, sehingga kita katakan la tanduru linususi bi ainil awar. Maka jangan lihat nas dalil itu dengan mata yang buta. Namun lihatlah nas-nas itu dari beberapa sudut pandang, atau setiap sudut pandang itu dilihat, Mas. Jangan sempit. Fahal yalzamu min qaulil qulubi baina isba'aini? Apakah di sini kontekstual dari hati, seluruh hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah itu mengharuskan adanya antal zama mumasata, mengharuskan penggenggaman, ya, atau di sini ada memegang di sini, ya, memegang. Ini kalau misalnya kontekstualnya jari-jari jemari, ya, antum faham bagaimana orang itu menggenggam jari itu cara sudut pandang manusia yang sempit. Kita melihat jari, dua jari kita aja menggenggamnya seperti ini, kan? Paham gak? Nah, ini kontekstualnya. Apakah dua jari kalau misalnya memegang hati manusia itu mengharuskan adanya seperti ini? Mumasyata, harus ada pencengkraman, harus ada penggenggaman. Paham gak maksudnya sih? Karena ini adalah untuk mematahkan argumentasi mereka, argumentasi orang-orang yang mu'attilah, yang meniadakan sifat Allah Azza Jal. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza Jal itu tidak mempunyai jari-jemari secara hakikinya. Nah, wal jawabu, jawabnya adalah la talzam, itu tidak mengharuskan. Alam yakulillahu ta'ala, tidaklah Allah Azza wa Jalla itu mengatakan wassahabi musakhari bainas samai wal ardi. Nah, di surat Al-Baqarah 24, Mas, antum lihat, ya, di Al-Baqarah, ya, ayat, ya, ayat 24 disebutkan di sini di surat Al-Baqarah ayat 24. Nah, ini bukan 24 tapi 164. Wassahabi musakhari baina samai wal ardi. Wassahabi musakhari baina samai wal ardi. Ini Al-Baqarah 164 bukan 24, Mas. Itu diperbaiki. Itu bukan 24, 164. Di situ jelaskan was-sahabi al-musakhari, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Was-sahabi al-musakhari, sahab awan, musakhari yang dikendalikan, baina as-sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Ya, wa min al-ma'lumi anna as-sahaba la yamassu as-sama', yang kita fahami bahasanya awan itu tidak menyentuh langit, walal ardh, dan tidak menyentuh bumi. Ya. Ya, idan al-bayyinata la tastalzimu al-mumasata. Maka di sini ya, al-bayniyah deh. Al-bayniyah. Di situ kaitannya idzanil al-bayniyah, antara itu tidak mengharuskan mumasata, sentuhan atau ya adanya sentuhan, ya kontak. Fa idza kanat la tatazimul mumasata falqulubu baina isba'aini min asabi rahman, maka hati di antara jari dari jari-jari Allah azza wajal. Wala yalzam mumasata, maka tidak mengharuskan Allah azza wajal itu menggenggam langsung dengan meremas atau menggenggam atau menyentuh hati setiap orang. Paham maksudnya di sini? Nah. Wa bihadza najma'u bainal adillati. Dengan ini kita bisa menghimpun di antara dalil-dalil. Wa naqulu, kita katakan, qulubuna baina isba'aini min asabi'ir rabbina. Hati-hati kita itu di antara dua jari dari jari-jari Allah azza wajalla, Rabb kita. Wa nas'alullaha alla yuzayyighaha. Kita meminta kepada Allah azza wajalla agar tidak menyesatkannya. Walakin la yalzam min hadzal mumasatu, ya itu bukan min hadzal mumasatu di sini, mumasati di sini, la yalzam min hadzal mumasati, ini tidak mengharuskan adanya sentuhan ini adalah wa nu'minu bi annaha haqqun ala haqiqatiha, dan kita beriman bahwasanya jari-jari jemari Allah azza wajalla itu hakikatnya ada. Lakin kama qulna, namun sebagaimana kita katakan, inna Allah azza wajal bihikmatihi anzala an-nususa. Allah azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajal dengan hikmahnya, dengan maha bijaksananya, Allah azza wajal menurunkan nas-nas. Wa ja'ala ba'daha mutasyabihan imtihanan min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan sebagiannya itu adalah mutasyabihan. Mutasyabihan artinya apa? Yang maknanya itu tidak mudah untuk difahami. Arti di situ adalah Allah saja yang mengetahui artinya. Ya, artinya samar-samar di situ. Tidak jelas. Imtihanan sebagai bentuk ujian minallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabtaliya man fi qalbihi zaighun, untuk ya menguji orang yang di hatinya itu ada ya ada penyimpangan. Adanya kesesatan atau penyimpangan. Mimman huwa rasikhun fil ilmi, dari orang-orang yang dia itu diberikan Allah azza wajalla kefahaman dalam hal ilmu. Walihada qala ta'ala warasikhuna fil ilmi. Ya, dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mumpuni dalam hal ilmu. Di surat An-Nisa ayat 163. Ini juga di surat Ali Imran, Mas. Di halaman pertama Ali Imran itu juga disebutkan warasikhuna. نعم. Ya. Di surat Ali Imran ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 162. Itu ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi. Nah. Ini disebutkan ar-rasikhun. Ada dua ayat, Ali Imran ayat 7 dan An-Nisa 162. Nah. Fi qoulihi ta'ala minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihan fa amma alladhina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili thumma qala ar-rasikhuna fil 'ilmi nili Ali Imran ayat 7. Ya. 3 ayat 7. Itu dijelaskan. Ya. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Di sini jelaskan di surat Al-Imran ayat 7 ini, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang di dalamnya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, rasikhun, ilmunya mendalam, ya, berkata, kami beriman kepadanya, itu kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya, di sini tentang walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amma alladziina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi. Jadi di sini kata-kata warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya mendalam, ya, yaquluna, mereka berkata, yaquluna amanna bihi, amanna bihi, kami beriman dengan Al-Quran. Kullum min indina, kullum min indina, seluruhnya itu adalah dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru ila ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran itu kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Nah, walam yakul wal ulama, dan tidak mengatakan ulama, sebutkan rasikhun, tidak disebutkan ulama. Ini isyaratun ila annal mas'alata tahtaju ila rusukhin fil ilmi. Ini menunjukkan isyarat di sini bahwasanya permasalahan itu membutuhkan pemahaman ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Wa ihatatin bin nususi, dan ada jangkauan yang mendalam terhadap ilmu, terhadap nas-nas. Wa fahmin lil makna, dan kefahaman terhadap makna. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu itu mereka mengatakan innahu la tashabuha, sebenarnya itu tidak ada tashabu, tidak ada kesamar-samaran, penyerupamaan. Wala tanaqudu, dan tidak ada yang bertentangan. Bal kullum min indi rabbina, semuanya, setiap itu ada dari sisi Rabb kita, Rabb kami. Wama yatadakkaru, ya, wama yatadakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Syekh rahimahullah. Wa nu'minu bi anna lillahi aynaini isnataini haqiqataini. Tuh, anda lihat. Yang pertama, Allah Azza Jalla mempunyai apa, Mas? Wajah. Yang kedua, Allah mempunyai tangan, yadain. Yang ketiga ini tentang Allah Azza Jalla mempunyai mata. Ya. Wa nu'minu, dan kita beriman, bi anna lillahi, bahwasanya bagi Allah Azza Jalla ainani, ada dua mata. Isnataini, dua. Ya, dua mata. Haqiqataini, secara hakikatnya. Hakikinya benar-benar ada. Liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina wahyina. Di surat Hud 37, Mas. Antum lihat di surat Hud 37. Nah. Ini di surat Hud ayat 37. Nah. Wasna'il fulka bi'ayunina wawahyina. Wa la tukhatibni fil ladhi dhalam. Fil ladhina dhalam. Innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah. Di sini kita bisa lihat ini di surat Hud ayat 37. Nah, di sini dijelaskan qulhu ainain. Perkataannya Syekh ainain. Dua, Mas. Ya. Di sini penjelasan tentang ainain, perkataannya tentang ainain. Nah. Al-afsahu kasinun. Ainaini. Yang sahih itu adalah nunnya dikasrahkan. Fan masyuru kasrun nuni fil musanna wa fathuha fil jammil mudzakkar salim. Ya. Maka di kasrah nun kan dalam hal musanna ainain wa fathha fil jami mudzakkar salim ainain, itu di fathaha, difathahkan apanya, ya, ainaina. Kalau tadi dikasrahkan itu ainaini, ainaina, itu difathahkan dalam jamak mudzakkar salim. Paham, Mas? Wa qad yuftahu fil musanna. Terkadang juga difathahkan dalam musanna. Wa minha qulu syair. Jadi ainaini dan ainaina. Paham, Mas? Nah. Ini dalam bentuk syair. A'rifu min. Jadi Nah, ini kalau misalnya antum lihat ain, Naini. Kan ainaini. Nah, ini yang musanna. Yang jamaknya ainaina. Naina. Bedanya hanya kasrah. Kasrah ini dan paham. Nah, di sini a'rif minhal jida wal ainana wa man khirain ashbaha dabyana. Nah, sudah adan mo? Belum. Clear. Jadi arifu minha jida wal ainan. Ada dulu. Ya. Eh, Bagun, monggo. Bagun. Dan dulu monggo. Nah, ini penjelasannya adalah, jadi arifu minhal jida wal ainana wa man khiraini ashbaha dabyana. Di sini dijelaskan, ya, penjelasannya نعم. Jadi a'rifu minha al-jida. Aku telah mengetahui al-jida wal ainana. Mengetahui jid itu artinya di sini leher. Leher dan kedua mata darinya. Dan wa man khiraini dan kedua lubang hidungnya. Ashbaha dobyana. Itu menyerupai dobyana, dobyan itu seperti kijang atau rusa. Abu Dhabi mas. Dobyan. Nah. Paham maksudnya? Jadi, ini adalah contoh tentang apa mas? Ya, tentang fathah bersama alif. Ya. Ainana. Fathah bersama alif ainana. Jadi a'rif minhal jida wal ainana. Aku telah mengetahui leher dan kedua mata darinya. Wa mun ya atau di sini man khiraini. Man khiraini dua lubang. Dua lubang hidungnya. Ashbaha menyerupai dobyana, menyerupai rusa. Nah, dobyana menyerupai rusa. Ini ada di penjelasan juga di dalam syarah Alfiyah ini sih. Ya. Ini yang berkaitan dengan sudah adzan alhamdulillah. Diulangi lagi. Ya. Biar orang komat kamit untuk menjawab adzan. Nah. Kemudian hakada istadalla nahwiyun. Antum lihat di sini. Yang demikian itulah orang-orang ahli nahwu mengambil pendalilan. Wal qailu rajulun min bani Dhabbah. Dan yang berkata ini adalah seorang dari bani Dhabbah. Walidzalika yaqa'u fin nafsi syakkun min anna hadha masnu'un. Dan ini ada dalam diriku itu keraguan bahwa saya ini adalah masnu'un, dibuat-buat aja. Li'annahu ya jam'a baina lughataini, karena ini menggabungkan dua bahasa. Ya, a'rifu minhal jida wal ainani. Aku mengetahui darinya al-jida, leher dan ainani, dua mata. Wa alzama musanna alifa wa lam yansibhu bil ya. Mengharuskan musanna itu dengan alif dan tidak dinasabkan dengan ya. Tsumma qara, kemudian dia mengatakan wa man khiraini nasabahu bil ya. Man khiraini, dua lubang hidung itu dinasabkan dengan ya. Wal arabiyyu la yumkin an ya'tiya bil ghataini. Sof, antum lihat. Ini Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimah. Orang Arab yang asli itu enggak mungkin itu menggabungkan dengan dua bahasa. Lughatuhu wa lahjatuhu wahidatun. Orang Arab itu bahasanya dan dialeknya itu satu, Mas. Cara ngomongnya itu lahjahnya. Lahjahnya itu satu. Nah, falidzalika qawlu biannahu masnu'un, oleh karena itu dengan perkataan bahwasanya dia itu adalah masnu'un, dibuat-buat, yakni makdubun, itu dusta di situ. Makanya ainani itu enggak bisa menjadi ainaina. Paham? Nunnya kemudian dipatahkan itu enggak mungkin, Mas. Paham maksudnya di sini? Qawlun qawiyyun, ini perkataan yang kuat. Nah, naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan sekian. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menghisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.